kal idahi lima abhama fil ayati sabiqah. Ini sebagai penjelas terhadap ya yang Allah tidak sebutkan pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, yaitu tepatnya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari surat Al-Kahfi ini, liyundira ba'san shadidan mir ladunhu wa yubashshiral mu'minin ila akhir ayat. Liyundira ba'san shadidan, agar memberikan peringatan tentang adab yang sangat pedih. Ya, tidak disebutkan maf'ul atau objeknya secara khusus. Ya, maka pada ayat keempat ini disebutkan siapa mereka. Di antara yang diberikan peringatan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran, ya, adalah mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Fihi indarun limithlin nasara alladina qalu innal masiha ibnullah. Maka pada ini adalah terdapat peringatan kepada seperti halnya orang-orang Nasara yang mereka mengatakan alladina qalu innal masiha ibnullah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam adalah anak Allah. Begitu juga peringatan bagi orang-orang Yahudi. Walil Yahudi alladina qalu al-Uzair ibnullah. Walil musyrikin alladina qalu innal malaikata banatullah. Dan juga sebagai peringatan kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan al-Uzair ibnullah. Mereka katakan bahwasanya al-Uzair adalah anaknya Allah. Kalau orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah anaknya Allah, maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Dan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-malaikah, para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Qala wal Uzairu laysa binabi walakinnahu rajulun salih. Dan Uzair ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah bukanlah seorang nabi, akan tetapi dia adalah seorang rajul yang saleh, seorang laki yang saleh. Qala rahimahullah malahum bihi min ilmin ay bil waladi aw bil qaul. Malahum bihi ay bihadal qaul aw malahum bihi ay bil walad min ilmin fa idzan tafal ilmu ma baqiya ilal jahal. Tidaklah mereka terhadapnya dari ilmu, artinya mereka tidaklah mempunyai ilmu terhadap perkara tersebut, ya, terhadapnya, ya. Dan kata gantinya di sini bisa kembali kepada al-walad, yaitu kepada anak, bisa kepada al-qaul, perkataan mereka. Ya, malahum bihi, mereka tidak punya ilmu tentangnya, yaitu tentang bihadal qaul, tentang apa yang mereka katakan tersebut, bahwasanya Isa adalah ibnullah atau bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. Atau maknanya bisa malahum bihi min ilm, tidaklah mereka memiliki ilmu tentangnya, yaitu tentang anak tersebut. Ya. Artinya yang mereka ucapkan adalah kebodohan belaka. Min ilmin, ya, yaitu dari ilmu. Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentang perkara tersebut. Kalau ilmu sudah dinafikan, maka tidak ada yang tersisa kecuali al-jahal, yaitu kebodohan. Walali abaihim, dan juga tidak, ya, tidaklah bapak-bapak mereka, pendahulu-pendahulu mereka memiliki ilmu tentang perkara tersebut. Alladzina qalu mithla qawlihim laysa lahum fi dhalika ilm mereka yang mengatakan seperti perkataan mereka tersebut, bahwasanya Allah memiliki anak, tidaklah mereka laisa lahum fi dzalika ilm, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentangnya. Laisa hunaka illa awhamun dhannuha haqa'iq wa hiya laysat uluman. Tidaklah yang ada kecuali awham. Ya. Hanya persangkaan-persangkaan saja. Yang mereka sangka itu adalah kenyataan, tetapi pada hakikatnya bukanlah ilmu. Qala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Itu sungguh besar. Urusannya adalah perkara yang besar. Bukan perkara yang enteng. Bukan perkara yang remeh. Apa yang terucap dari mulut-mulut mereka. Kemudian di sini ada pembahasan sedikit. Pembahasan dari sisi ilmu bahasa Arab. Beliau berkata, Qad yushkilu ala talibil ilmi nasbu kalimatan. Ya. Di sini terdapat iskal. Ya, kenapa kata kalimatan dinasabkan bukan kalimatun? Karena lahirnya kalimah adalah sebagai fa'il dari kaburat. Tapi ternyata di sini Allah menyebutkannya dalam keadaan nasab, dalam keadaan mansub. Ya, maka tidak mungkin dia sebagai fa'il. Wal jawab kalimatan tamyiz wal fa'il mahdhuf wat taqdir kaburat maqalatuhum kalimatan takhruju min afwahihim. Dan jawabnya kalimatan adalah sebagai tamyiz dan fa'ilnya mahdhuf, ya, dihapus, dan takdirnya adalah maqalatuhum. Kaburat maqalatuhum kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, sungguh besar maqalah perkataan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ai azumat li'annaha azimatun wal iyadu billah. Ya, itu sungguh besar. Sungguh dahsyat. Ya, perkara yang keluar, ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Wal iyadu billah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Hampir saja langit-langit itu pecah. Ya. Watan syakul ard, dan hampir saja bumi itu retak. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir saja ya, gunung-gunung itu runtuh. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim, mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Allah, tidak layak bagi Ar-Rahman untuk menjadikan anak baginya. In kullu man fis samawati wal ard, tidaklah seluruh apa yang ada di langit-langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah dalam keadaan mereka tunduk sebagai seorang hamba. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya perkataan ya, mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bukan perkataan yang ringan, bukan perkataan yang sekedar keluar dari mulut saya. Tapi akibatnya luar biasa. Takadu samawatu yatafattarna. Hampir-hampir langit itu pecah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bumi retak, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Akibat apa? Akibat mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Nah. yakni mustahil ghayatal istihala an yakuna lahu walad. Mustahil, begitu mustahilnya ya bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ya, dan sekali lagi menjelaskan dari kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, bahwasanya perkataan kesyirikan ini, bahwasanya Allah memiliki anak, perkataan kesyirikan ini akibatnya adalah akibat yang besar. Ya, jangan sampai seorang itu meremehkan perkataan yang seperti ini, ya, sehingga terkadang enteng keluar dari kalimatnya, dari mulutnya tanpa sadar kalimat ya, yang mengandung makna kesyirikan, ya, dan dia menganggap itu hanya perkara yang remeh, perkara yang biasa. Jangan sampai. Qala fa in qala qailun alaysa Allahu yaqul qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-81. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Allah berkata, qul in kana lirrahmani waladun. Katakan, seandainya Allah memiliki anak, maka aku adalah orang yang pertama kali, ya, abidin, yang pertama kali beribadah kepada Allah. Ya. Apa maksudnya? Yaitu kata-kata orang ini, bukankah Allah mengatakan di sini, kalau Allah memiliki anak, kalau Allah Ar-Rahman memiliki anak, maka aku, yaitu Rasulullah SAW, sebagai orang yang pertama menyembah-nyembah, beribadah kepada Allah, berarti ada kemungkinan bahwasanya Allah memiliki anak, karena Allah menyebutkan di sini, kalau Allah memiliki anak. Maka kita jawab, al-jawab na'am. Ya, betul, ayatnya betul seperti ini. Walakin at-ta'liq bisyart la yadullu ala imkanil masyrut. Ya, akan tetapi disebutkannya di sini sebagai syarat, ya, bahwasanya seandainya Allah memiliki anak, tidaklah menunjukkan di situ kemungkinan bahwasanya Allah bisa, Allah memiliki anak. Ya, tidaklah menunjukkan mungkinnya apa yang disyaratkan, yaitu bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. Maka barang siapa yang menjadikan ayat ini sebagai dalil, mungkin saja Allah SWT memiliki anak, dalilnya adalah ayat ini karena Allah menyebutkan seandainya. Ya, berarti mungkin saja. Ya, tidak juga. Ya, belum tentu ketika Allah mengatakan seandainya sebagai syarat, ya, belum tentu bahwasanya kemungkinan syarat itu bisa terjadi. Tidak. Li'annana nafhamu min ayatin ukhra annahu la yumkin an yakuna. An yakun. Ya, karena kita fahami dari ayat-ayat yang lain bahwasanya tidak mungkin ini terjadi. Wa hadza ka qawlihi ta'ala lir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Ya, Allah mengatakan kepada Rasul, fa in kunta, seandainya engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada engkau, maka tanyakan mereka yang membaca kitab sebelum engkau. Ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yasuk. Ya, di sini jelas bahwasanya tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragu terhadap Allah. Walakin ala fardil amr alladzi la yaqa. Ya. Tapi ini adalah sebagai bentuk asumsi. Ya, seandainya, ya, seandainya terhadap perkara yang memang pada asalnya tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, ya demikian-demikian. Ya. Begitu juga kaqaulihi ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Law kana fihi ma, kalau seandainya pada keduanya itu, pada langit dan bumi, alihah, ada ilah-ilah illallah, selain daripada Allah, la fasadata, maka akan hancur, akan rusak langit dan bumi tersebut. Ya. Apakah ada? Tidak ada. Fasubhanallah, seandainya ada, maka akan rusak. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ya. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, maksudnya Allah rabbil arsy, ya Rabbnya al-arsy, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Fa innahu la yumkin an yakuna fihi ma alihatun siwallahi azza wajal. Ya, karena tidak mungkin ada ilah, yaitu ilah yang seperti Allah. Ya, tidak mungkin ada. Ya. Bukan sekedar ilah-ilah yang dianggap diaku-aku sebagai ilah. Ya, tetapi yang seperti Allah, yang bisa menciptakan, memiliki kekuatan rububiyah seperti Allah. Ya, menciptakan, berikan rezeki, tidak ada. Ya, tidak ada yang seperti itu, hanya Allah saja yang bisa. Ya, seandainya ada, maka akan rusak langit dan bumi ini. Ya. Fatabayyana bihadza anna at-ta'liq bi syart la yadullu ala imkanil masyrut. Ya. Maka jelaslah dari sini bahwasanya penyebutan syarat tidaklah menunjukkan adanya bentuk syarat, tidaklah menunjukkan ya kemungkinan terjadinya apa yang disyaratkan. Bal qad yakunu mustahilan ghayatal istihalah. Bahkan bisa jadi yang terjadi adalah kemustahilan, ya, puncak dari kemustahilan. Qauluhu takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut-mulut mereka, yaitu kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Halana an nastafid min qawlihi min afwahihim anna haula'i ya yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Apakah kita bisa mengambil faedah dari sini? Min afwaihim, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, min afwaihim, bahwasanya itu keluar dari mulut-mulut mereka, bahwasanya mereka berucap dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Ya. Wa annahum la yastayqinuna anna lillahi waladan. Dan bahwasanya mereka itu tidak meyakini bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ya. Li'anna ayya akilin ya. La yumkin an yakul inna lillahi walada. Karena orang yang berakal manapun tidak mungkin untuk mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ha kaifa yumkinu an yakuna lillahi walad? Bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Ya. Wa hadzal waladu minal bashar narahu mithlana ya'kulu wa yashrabu wa yalbas wa yulhiquhu al-ju' wal 'atash wal har wal barad. Kaifa yakunu waladun lillahi ta'ala? Ya, dan anak yang dimaksud. Ya, apakah itu Al-Uzair, apakah itu Isa bin Maryam, ya, alaihi salam? Adalah dari kalangan manusia, kita lihat ya bahwasanya kita tahu dia adalah seperti kita, makan minum, pakai pakaian, ya dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ditimpa rasa panas, jarah dingin. Bagaimana yang seperti ini bisa menjadi anak bagi Allah Subhanahu wa taala? Hal itu ghairu mungkin, ini adalah perkara yang tidak mungkin. Ya, walidzalika qala iyaquluna illa kadhiba. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka yang mereka katakan itu kecuali adalah kedustaan. In di sini bermakna ma, yaitu makna nafiah. Ya. Tidaklah In maknanya adalah tidaklah di sini. Wa min alamati in annafiyah an yaqa ba'daha illa. Ya, dari ciri bahwasanya in yang ada di sini adalah innafiyah, adanya illa setelahnya. Adanya illa setelahnya. Ya, seperti misalnya in anta illa nadir, tidaklah engkau kecuali sebagai pemberi peringatan. In hada illa sihru mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Ya, maka in di sini adalah in bimakna annafiyah. Iyakuluna illa kadiba. Ya, iyakuluna illa kadiba. Ay ma yakulu haulai illa kadiba. Yaitu tidaklah apa yang mereka katakan bahwasanya Allah memiliki anak kecuali kedustaan semata. Wal kadib huwal khabar al mukhalifu lil waqi. Ya, al kadib atau kedustaan adalah khabar yang menyelisihi kenyataan. Sementara as-sidq yaitu kebenaran, kejujuran, huwal khabar al mutabiq lil waqi. Adalah khabar yang sesuai dengan kenyataan. Fa idza qala qailun qadima fulanun al-yawm wa huwa lam yaqdum fa huwa kadibun sawa'un alima aw lam ya'lam. Sawa'un alima aw lam ya'lam. Kalau ada seorang yang mengatakan fulan datang hari ini, akan tetapi ternyata fulan tidak datang, maka ini adalah kadib, kedustaan. Apakah yang mengatakan itu mengetahuinya atau dia tidak mengetahuinya? Ya, artinya apakah dia sengaja atau tidak, kita katakan kadib, dusta. Ya, dusta bisa karena sengaja, bisa karena tidak sengaja, ya, karena kesalahannya. Wadalilu dalika, contohnya ya, adalah kisah Subaiyah al-Aslamiyah. Ya. Dalilnya bahwasanya yang namanya kedustaan itu bisa sengaja atau tidak sengaja, bisa diketahui atau tidak diketahui oleh orang yang berdusta. Ya. Adalah kisahnya Subaiyah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha. Hina mamata anha zaujuha wa hiya hamilun. Ketika suaminya ya wafat dalam keadaan dia hamil, ya, dalam keadaan Subaiyah dalam keadaan hamil. Fawada'at ba'da mautihi bilayalin thumma khala'at thiyabal hidad. Kemudian ya dia melahirkan beberapa hari kemudian, disebutkan di sini setelah 40 hari atau kurang lebih 40 hari. Ya, sementara iddahnya wanita yang hamil, ya, atau iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Tetapi ketika dia ditinggal dalam keadaan hamil, dia melahirkan dalam keadaan kurang dari 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan kali 10 hari berarti sekitar 130 hari. Sementara dia setelah 40 hari sudah melahirkan. Ya. Thumma khala'at thiyabal ihdad. Ya, atau ihdad. Dia melepaskan ya baju berkabungnya, artinya dia tidak berkabung lagi, tidak masa ihdad lagi. Walabisat athiyabal jamilah turidu an tukhtab. Ya, dia mengenakan pakaian yang jamilah, pakaian yang bagus, ya, berharap ada orang yang melamarnya. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil faqala laha ma anti binakihin hatta ya'ti 'alaiki arba'atu ashhurin wa ashar. Ya, maka Abu Sanabil berkata kepadanya, datang kepadanya dan berkata, tidaklah engkau boleh menikah ya kepada Subaiyah, Subaiyah al-Aslamiyah, sampai datang masanya 40 atau 4 bulan 10 hari. Ya. Li'annaha wada'at ba'da mauti zawjiha binahwi arba'ina laylatan au aqal au akthar. Karena Subaiyah ini dia melahirkan setelah kematian suaminya sekitar 40 hari, ya, kurang atau lebih. Ya, kurang lebih 40 hari. Ya, falabithat thiyabal ihdad tsumma atat ila Rasul. Setelah mendengar perkataan Abu Sanabil ini, dia kembali mengenakan, ya, pakaian ihdadnya, pakaian berkabungnya, kemudian dia berkata datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarahu bil khabar. Kemudian dia mengkhabarkan, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Sanabil tadi. Faqala laha kadhiba Abu Sanabil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadhiba Abu Sanabil. Abu Sanabil telah berdusta. Ya, apakah kita katakan bahwasanya Abu Sanabil dia sengaja untuk berdusta, mengetahui bahwasanya apa yang dia katakan itu keliru kemudian dia, ya, berdusta? Tidak. Ma'anar rajul mata'ammad al-kadhib. Dalam keadaan dia, Abu Sanabil, tidak sengaja untuk berdusta. Yadhunnu annaha ta'taddu bi'atwalil ajalain. Ya. Menurut perkiraan dia, menurut Abu Sanabil, bahwasanya wanita itu, perempuan itu, dia masa iddahnya, kalau di situ terdapat dua keadaan, maka dia memilih yang lebih panjang masa iddahnya. Ya, karena masa iddah orang yang hamil, ya, adalah setelah adalah ketika dia melahirkan sampai dia melahirkan. Masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Menurut persangkaan Abu Sanabil, kalau ternyata ada dua keadaan, yaitu seorang yang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka yang dipilih adalah yang paling panjang waktunya. Ya, kalau misalnya dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil muda, maka sampai dia melahirkan, ya, sampai 9 bulan dia melahirkan, baru setelah itu selesai masa iddahnya. Kalau ternyata, ya, masa 4 bulan 10 hari yang lebih panjang, misalnya dia ditinggal mati oleh suaminya seperti keadaan Subaiyah ini, ya, setelah berapa hari, atau misalnya kita katakan seminggu kemudian dia melahirkan, ya, maka yang dipilih adalah, ya, yang paling panjang, yaitu 4 bulan 10 harinya. Ini menurut persangkaan dia. Ya. Tetapi yang benar, sebagaimana yang disebutkan di sini, bahwasanya, ya, wanita hamil yang dia, ya, ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, tidak melihat mana yang paling panjang di antara dua masa iddah. Qala fa in baqiyat hamilan ba'da arba'ati ashur wa ashar baqiyat fil ihdad hatta tada. Kalau seandainya dia tetap hamil setelah 4 bulan 10 hari, maka dia tetap dalam keadaan ihdadnya, masa berkabung dan iddahnya, sampai dia melahirkan. Wa in wada'at qabla arba'ati ashurin wa ashar baqiyat fil ihdad hatta tatimmalah arba'atu ashurin wa ashar. Kalau dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka dia tetap dalam masa ihdadnya sampai sempurna 4 bulan 10 hari. Ini menurut Abu Sanabil. Ta'tad atwal al-ajwal ajalain. Dia beriddah dengan masa iddah yang paling panjang. Ya, walakinna sunnah bayyanat annal hamila iddatuha wad'ul hamil walau duna arba'ati ashur. Akan tapi sunnah menjelaskan bahwasanya seorang yang hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, sampai selesai masa kehamilannya walaupun itu sebelum 4 bulan 10 hari. Ya, fasyahid, dan poinnya di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atraqa ala qauli Abi Sanabil kadhib ma'annahu lam yata'ammad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengitlakkan, ya, mengatakan perkataan Abu Sanabil tersebut adalah dusta dalam keadaan Abu Sanabil tidak sengaja atau tidak mengetahuinya, dan tidak sengaja dia untuk berdusta. Bukan maksudnya untuk berdusta, tapi apa yang dia ketahui dia katakan ternyata keliru dan tetap dikatakan sebagai kedustaan, yaitu kesalahan, ya, sebagai kesalahan dari dia, yaitu Abu Sanabil radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Selesai kita dari tafsir ayat ke-4 dan ayat ke-5 dari surat Al-Kahf. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.